إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله sebagai insan yang beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita seberapa pentingnya agama? Seberapa perlunya agama bagi umat manusia? Seberapa bernilainya agama di sisi manusia, agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanul iman, ibadallah, agama sangatlah penting. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan agama kepada hamba-hambanya. Saking pentingnya agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu untuk menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Kalau bukan karena agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu untuk menurunkan kitab-kitab serta tidak perlu untuk mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk serta agama yang hak berdasarkan agama. Karena alasan agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mengutus para rasul. Ikhwatul iman, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan pentingnya agama juga bagi umat manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam hadis bahwasanya agama adalah pelindung dan pembela. Agama adalah penopang bagi seorang hamba. Dalam doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperbaiki agama beliau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri." Ya Allah, perbaikilah agamaku karena dia adalah penopang bagi diriku, penopang perkaraku, pelindung urusanku. Agama adalah penopang. Tanpa penopang tersebut, kehidupan seseorang akan terombang-ambing dengan badai fitnah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, saking pentingnya agama, nilai-nilai agama yang membuat seseorang tersebut berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang insan, seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bernilai, akan berharga, akan memiliki bobot apabila dia punya fondasi-fondasi agama. Tanpa agama seseorang tersebut tidak berharga, tanpa agama seseorang tersebut tidak bernilai di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba-hambanya. Perhatikan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim kepada umat sebelum kita, yakni Yahudi dan Nasara. Allah menegur mereka dengan tegas, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Wahai segenap ahli kitab, masuk di dalamnya Yahudi dan Nasara. Sungguh kalian tidak ada apa-apanya sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Sampai kalian menegakkan kitab suci yang turun kepada kalian. Sampai kalian menegakkan agama kalian. Allah Tabaraka wa Ta'ala menegur mereka dengan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lastum ala syekh, kalian tidak ada apa-apanya. Kalian tidak berharga, kalian tidak bernilai, sampai kalian menegakkan kitab suci kalian, sampai kalian menegakkan agama kalian. Ayat ini ketika dibacakan oleh Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, sebagaimana ayat ini turun kepada umat terdahulu, beliau pun terapkan ayat yang sama kepada umat ini. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menerapkan ayat ini kepada dirinya, kepada agamanya, kepada penganut agama Islam. Ya ahlal Islam, lakum ala syai' hatta tuqimul Quran. Wahai penganut agama Islam, kalian tidak ada apa-apanya sampai kalian menegakkan Al-Quran. Seseorang akan bernilai di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Seseorang punya harga di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala apabila dia berpegang dengan agama. Tanpa agama tidak ada apa-apa. Tanpa agama tidak ada nilainya. Tanpa agama tidak ada harganya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Satu pentingnya juga agama bahwasanya adalah salah satu pertanyaan di alam kubur yang hendaknya bisa kita menjawabnya. Tanpa bisa menjawab pertanyaan tersebut, orang tersebut celaka di alam kuburnya dan yang setelah di alam akhirat. Dari hadis Umar bin Azib radhiyallahu anhu, dari riwayat Imam Ibnu Majah dan Ahmad, ketika seseorang telah berada di alam kuburnya, datang malaikat memberikan pertanyaan kepada dia, man rabbuk wa ma dinuk wa ma hadzal rajulul ladzi buitsa fikum, apa siapa roh engkau, apa agama engkau, siapakah laki-laki yang diutus kepada engkau. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beragama dengan agama yang tepat, dia akan menjawab, Allahu rabbi al-islamu dini hadza muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam alladzi buitsa fina. Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang diutuskan kepada kita. Ada orang-orang yang tidak mengenal agamanya, yang tidak memiliki agama, tidak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan jawaban bahwasanya la adri. Aku tidak tahu. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu. Aku mendengar umat manusia mengatakan, aku pun mengatakan yang sama. Inilah jawaban dari orang yang tidak punya agama, tidak mengenal agama, tidak mempelajari agama. Ibadallah, kita cuma moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beragama, sebagai insan yang memeluk agama, sebagai insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, apa kewajiban kita pada perihal agama? Ada dua ayat dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan kepada kita sebagai penganut agama perihal menilai agama, menjunjung tinggi agama, apa sikap kita terhadap agama? Ayat yang pertama menerangkan bahwasanya agama hendaknya ditegakkan. Setiap individu yang beragama hendaknya dia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini juga wasiat kepada para nabi dan rasul, bahkan wasiat tertinggi kepada ulul azmi, para nabi dan rasul yang paling mulia. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika kama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din untuk menegakkan agama. Wasiat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam, Rasul dari pertama kali di muka bumi. Wasiat yang Allah turunkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasiat yang juga Allah turunkan kepada ulul azmi yang lainnya, Ibrahim, Musa, Isa, hendaknya kalian menegakkan agama kalian. Kalau para nabi dan rasul saja diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menegakkan agama mereka, wailah mereka sudah berada atas agama. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana lagi dengan kita? Hendaknya kita lebih untuk menegakkan agama kita. Ini tujuan pertama bagi kita sebagai penganut agama untuk menegakkan agama kita. Pada diri kita, pada keluarga kita, pada komunitas kita, pada masyarakat kita, pada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Kewajiban yang kedua bagi kita sebagai penganut agama adalah hendak menjaga agama kita. Agama dijaga. Kalau orang di luar sana menjaga harta mereka karena mereka menganggap itu yang paling penting dalam diri kita, sebagai penganut agama menganggap agama yang paling penting pada diri kita, hendaklah agama dijaga. Jangan dibiarkan lepas dari diri kita. Jangan dibiarkan orang mau merampas agama kita. Agama kita adalah darah daging kita. Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberikan pelajaran yang penting kepada seorang anak kecil. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Imam Tirmidzi, sebagaimana juga perintah yang Allah atau yang sebagaimana juga merupakan ajakan, arahan, anjuran dan pesan untuk kepada seluruh penganut agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai ananda, aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat." Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu kepada anak kecil tersebut? "Ya gulam, ihfadillaha yahfaduka, ihfadillaha tajidhu tijahat." Wahai ananda, jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjaga engkau. Ya wahai ananda, jagalah Allah, niscaya Allah akan mendapati Allah di hadapan engkau. Allah dijaga. Dengan makna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki agama yang harus kita jaga. Allah subhanahu wa ta'ala punya batasan-batasan bahwasanya ini adalah halal, boleh untuk diamalkan, haram, ditinggalkan. Itu dijaga. Sebagaimana menjaga agama? Agama dijaga. Agama ditegakkan. Ibadah Allah. Sudah cuma-cuma semoga-moga di rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang kewajiban kita sebagai penganut agama, bahwasanya hendaknya ditegakkan dan dijaga. Bagaimana cara menegakkan agama serta menjaga agama, itu yang lebih penting. Setelah global, secara umum dan penyebutan dalil-dalil di depan, bahwasanya agama ditegakkan serta agama dijaga. Adapun bentuk penegakan agama dan penjagaan Allah dengan empat perkara berikut ini. Yang paling pertama adalah menegakkan agama serta menjaga agama adalah dengan mempelajarinya. Seseorang tidak akan tegak agamanya. Seseorang tidak bisa menjaga agamanya tanpa dia mempelajari apa itu agama. Datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kisah tentang malaikat Jibril datang sebagai penuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang guru. Dia menanyakan tentang perkara-perkara agama di dalamnya. Menanyakan tentang Islam, menanyakan tentang iman, menanyakan tentang ihsan, bahkan menanyakan tentang hari kiamat serta tanda-tandanya. Terakhir di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Karena sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Bentuk penjagaan agama, bentuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala paling pertama adalah dipelajari. Seseorang tidak mungkin bisa tegak agamanya. Seseorang mustahil untuk bisa menjaga agamanya tanpa dia mempelajarinya. Ibadallah, tidak cuma semoga-moga di rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk penegakan serta penjagaan agama yang lainnya adalah dengan diamalkan agama tersebut. Apa yang kita ketahui itu adalah agama dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ilmui bahwasanya itu adalah syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala, diamalkan, dijaga, dipelihara, jangan sampai abai dari kita. Perhatikan tentang para petani yang datang dari Al-Quran Al-Karim tentang amalan-amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita untuk menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Hafidhu ala salawati wa salatil wustaw." Hafidhu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jagalah, peliharalah salat kalian serta salat wusta, yakni salat asar. Salat dijaga sebagaimana agama dijaga. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina hum ala salawatihim yuhafidun." Ya, orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati mereka bahwasanya mereka ada terhadap salat-salat mereka, mereka menjaganya. Yakni penghuni surga. Orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menjaga agama Allah tabaraka wa taala. Ibarallah, bentuk penjagaan agama yang lainnya, bentuk penegakan agama yang lainnya adalah dengan mendakwakan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa didakwakan agama tersebut, agama hanya pada ada satu orang, kemudian dia beramal untuk diri dia sendiri dan tidak mengajak orang lain. Ketika orang tersebut meninggal, agama tersebut juga akan hilang. Otomatis agama Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi tidak akan tersisa. Oleh karena itu, sebagai bentuk penjagaan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk penegakan agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah didakwakan. Diseru kepada orang lain. diajak orang lain untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Paling terdepan pada barisan orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, pada barisan terdepan orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi dan rasul. Tawasal dahulu ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Apa yang Allah utus kepada para nabi dan rasul, apa yang Allah utus kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua hal, petunjuk dan agama al-haq. Para nabi mengajak umat manusia untuk masuk dalam agama. Para nabi dan rasul mengajak umat manusia untuk menegakkan agama. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Serta bentuk penjagaan agama yang lainnya serta penegakan agama yang lainnya adalah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tetap menjaga dan memelihara agama pada diri kita masing-masing. Doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan begitu pentingnya doa tersebut, kita akan baca dan kupas sekilas akan makna yang terkandung dalam doa tersebut. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering panjatkan doa tersebut, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati alladhi ilaiha ma'adi waj'al li hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al maut rahatan li fi kulli syarr. Dalam doa tersebut kepada para jamaah di kerjaan di dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, perbaikilah agamaku yang banyak dia merupakan penopang bagi urusan kehidupanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila agama Allah turun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk memperbaiki agama beliau. Bagaimana dengan kita? Yang sebenarnya agama bukan milik kita. Agama tidak ada pada kita. Butuh untuk dicari dulu baru dapat pada kita. Kalau begitu, setelah kita dapat agama tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah agama kami. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Karena kita lebih penting daripada penjagaan agama, lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kandungan doa yang agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut juga ada tiga perkara yang diminta untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala: memperbaiki agama, memperbaiki dunia, dan memperbaiki akhirat. Dua perkara yang sering bertenturan dalam diri setiap orang yang beragama, mau menegakkan agama atau mencari dunia. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang beliau minta adalah memperbaiki agama, baru dunia urusan kedua. Bukan dunia yang pertama, agama yang berikutnya. Terbalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, dan doa ini yang diprioritas utamakan adalah agama, baru kemudian berikutnya dunia. Barang siapa yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dunia akan menyusul di belakang dia. Namun barang siapa yang mengejar dunia, agama akan pergi meninggalkannya. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Berdasarkan apa yang telah kita sebutkan di depan bahwasanya agama hendaknya dijaga, agama hendaknya dipelihara, agama dijaga dengan mempelajarinya, agama dijaga dengan mengamalkannya, agama dijaga dengan mendawakannya, serta agama tegak dan dijaga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi karena yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, berdasarkan apa yang telah kita sebutkan pada khutbah pertama di depan, bahwasanya agama adalah bernilai berharga di hadapan Allah serta di sisi umat manusia. Serta agama pula yang mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah serta di hadapan hamba-hamba Allah. Dari sinilah kita menjadikan satu patokan baku bahwasanya kita menghargai seseorang, kita memuliakan seseorang karena dia memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Serta kita merendahkan seseorang dan melecehkan seseorang karena dia tidak meninggikan agama Allah Tabaraka wa taala. Pondasi paling mendasar untuk menilai kebaikan dan keburukan yang ada pada diri seseorang ketika dia menjaga agamanya, ketika dia menegakkan agamanya, ketika dia tidak menegakkan agama, dia merendahkan. Ketika dia tidak menjaga agama, artinya dia menyepelekan, orang tersebut tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta tidak bernilai di hadapan hamba-hamba Allah. Ibadallah, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan akhir tentang penjagaan dan pemeliharaan agama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya kembali pada satu permasalahan yang simpel. Yakni seseorang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala hendaknya kembali kepada fitrah lahiriah dia. Karena inilah agama Allah yang hak, kembali kepada ajaran fitrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam, itulah tujuan utama mengajak orang untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Yang demikian itulah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang tegak. Agama Allah yang tegak adalah dengan mengembalikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada fitrah. Apa itu fitrah? Kembali kepada kodrat Allah Subhanahu wa taala, umat manusia sebelum mereka tergelincir, sebelum mereka menyimpang, sebelum mereka digoda oleh setan untuk keluar dari shiratal mustaqim. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawwilanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setiap bayi yang baru terlahir dalam keadaan fitra, suci, bersih, murni, akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi entah itu Yahudi atau Nasara ataupun Majusi. Jadi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala adalah ajakan untuk kembali kepada fitrah sebelum umat manusia tersebut menyimpang, dikarenakan menyimpang dari rel siratul mustaqim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.